maka tiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Ungkap pengakuan iman yang mendalam. Thomas si peragu meneriakkannya, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Betapa gagah perkasanya pengakuan iman itu. Seharusnya demikianlah gagah perkasanya hidup kami di pergumulan, di perjalanan zaman, karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Tak hanya mati di kayu salib menebus dosa kami, mendemonstrasikan cinta kasih, tapi Kau bawa kami ke puncak pemahaman kami. Tak bisa maut mengikatmu, sebaliknya mengalahkannya. Dan Engkau bangkit. Tak berhenti di situ. Bangkitmu bukan hanya sekedar kisah turun-temurun dari mulut ke mulut orang-orang yang mungkin punya emosi agama, tetapi fakta yang tak terbantah. Saksi-saksi yang melebihi kuota. Tak hanya dua, bahkan ratusan. Kau nyatakan dirimu, dibangkitmu, Kau tampakkan, tak hanya sekejap, sehari, tapi puluhan. Hingga Kau naik ke surga, ya Tuhan. Hari ini di sini, pagi ini, di pasca subuh ini, kami mau merenungkan kegap gempita kemenangan itu. Tolonglah, supaya iman kami dibangunkan, dikuatkan. Pengakuan iman kami berkutat mengarah ketat, mengikat bahwa memang Engkaulah Yesus, Tuhanku, Allahku. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 akan menjadi pokok renungan kita di kesempatan yang indah ini, di Paskah. Jikalau saudara sudah menemukan Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29, kita akan membaca ini bergantian. Saya baca ayat yang ke-24, saudara baca ayat 25, begitulah hingga selesai. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku yang kekasih, kebangkitan telah menjadi gegap gempita kemenangan mutlak atas maut. Dia telah bangkit. Yang menarik, sesuai dengan apa yang dikatakannya sebelum ia disalibkan. Bahwa anak manusia akan menderita, disalibkan, mati, namun bangkit pada hari yang ketiga. Adakah orang di kolong langit ini di dalam sepanjang sejarah manusia pernah mengungkapkan kata, aku akan mati dan bangkit, tepat seperti apa yang dikatakannya? Dengarkan jawabku, bacalah seluruh buku, masukilah semua perpustakaan, dan aku akan berkata, engkau akan berlelah berkeringat namun tidak menemukannya. Saudara-saudaraku, cukupkah? Tidak. Dialah yang hidup. Dia datang dan menyatakan diri di depan banyak saksi sehingga menjadi bukti tak terbantah. Sehingga secara akademis ilmiah ini menjadi fakta sejarah yang terlalu kuat argumentasinya untuk dinafikan, untuk ditiadakan. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus bukan cerita warisan agama, tapi fakta di mana orang akan dilipatkan di dalamnya menikmati hari-harinya. Saudara-saudara yang kekasih, nilai menjadi penting bagi kita. Thomas si skeptis, apakah yang dilakukannya? Thomas adalah tipe rasul, satu dari 12 murid Kristus yang selalu meragukan segala sesuatu dan bertanya, menggugat. Ia selalu perlu bukti untuk sebuah kebenaran. Dan Yesus tidak selalu serta-merta memberikan itu. Ia sulit percaya karena beriman menjadi satu perlawanan serius baginya karena tak masuk di dalam akalnya. Thomas menunjukkan kelasnya sebagai peragu yang luar biasa. Ia menjadi seorang ilmuwan yang tak mudah menerima apa saja. Oleh karena itu Thomas si skeptis selalu mempertanyakan apa yang Yesus katakan. Yang seringkali baginya adalah nonsense. Pernah satu kali saudara-saudaraku ketika dalam dialog dengan Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata bahwa dia akan kembali ke tempat dari mana dia datang untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Tahukah engkau apa kata si Thomas? Ya guru, kau akan kembali kepada Bapa. Beritahu aku mana jalannya, tunjukkanlah. Apa yang mau kau bicarakan tentang Bapa itu? Kau bicara tentang surga, kau bicara tentang janji. Tetapi bagaimana aku tahu itu betul? Tunjukkan jalannya supaya aku percaya. Sungguh sebuah gugatan dan permintaan yang terlalu, bukan? Bagaimana jalan ke surga lalu dia minta supaya ditunjukkan? Apakah jalan itu seperti jalan aspal? Sehingga harus bisa ditunjukkan kepadanya? Tidakkah dia mampu untuk memahami perjalanan ke surga adalah satu perjalanan rohani yang bukan fisikly? Saya kira ia cukup mengerti karena dia seorang Yahudi tulen. Apa dia tidak pernah mendengar kisah Elia naik ke surga? Apakah dia tidak pernah tahu Henok diangkat? Apakah itu tidak cukup untuk dia mengerti? Tetapi agama, keimanan lagi-lagi selalu menjadi gugatan-gugatan serius. Bahkan manusia masa kini, apakah tidak cukup 2000 tahun kisah yang tidak tergugat ini untuk membuat kita berpikir tentang kebenarannya? Apakah tidak cukup berbagai argumentasi yang diajukan yang sekarang menuju kebuntuan? Menjadi koreksi demi koreksi dalam ilmu pengetahuan tidak cukup untuk membuat kita belajar. Karena ternyata di sana tidak selalu ada kepastian. Tapi ternyata manusia adalah manusia. Yang final dalam kebenaran Allah tak bisa diterimanya. Yang bersifat spekulatif di dalam kehidupan keseharian justru dipegang erat-erat. Tetapi itulah kita. Thomas pernah mentertawakan dan sinis terhadap ucapan Yesus. Ketika Yesus mendengar berita bahwa Lazarus mati, mari kita ke sana. Terlambat guru. Tetapi kemudian Yesus berkata, tidak, Thomas hanya sedang tidur. Bagaimana Kristus menggambarkan kematian bukan barang menakutkan. Sehari, dua hari, seminggu, sebulan bukan persoalan. Karena memang dia ada. adalah kehidupan, dia pun akan bangkit. Thomas tidak pernah mau mengerti itu. Maka Thomas berkata kepada kawan-kawannya, "Hai kawan-kawanku, mari kita ke tempat Lazarus dan mati bersama-sama." Wow. Yesus berkata, Thomas yang mati itu cuma tidur. Baginya itu logika tidak masuk akal. Maka dengan sinis dia berkata, "Ayo kita pergi, kita mati bersama Thomas." Toh mati cuma tidur kok. 3,5 tahun bersama Yesus. Tak pernah Thomas cukup belajar. Saya harap kita selalu orang jadi rendah hati dan tahu diri. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk belajar. Kalau kita berpikir saya sudah ikut kelas itu dan saya sudah ngerti, maafkan aku, kau sedang membunuh dirimu dan membentukkan imanmu. Belajar dan belajar dan belajar dan kagetlah. Kau akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Pergumulan tentang keimanan pelayanan yang tidak pernah usai. Kekayaan yang begitu hebat. Yang menjadi dimensi demi dimensi, lapis demi lapis tentang kebenaran yang luar biasa. Thomas selalu meragukan Kristus. Dia menuntut bukti demi bukti dalam hidup keimanannya. Sayang, imanlah yang bisa memberikan bukti itu. Tapi iman diabaikan. Logikanya dikedepankan. Ia lupa, logika tak pernah cukup mampu untuk mengerti. Kecuali iman mensuplai knowledge of God, pengetahuan Allah itu. Sehingga iman bisa mengerti lalu merumuskan dan memberikan kepada logika dan logika bisa menjelaskan. Thomas berjalan dari perjalanan terbalik. Thomas tanpa sadar, si peragu seperti seorang liberal. If I know, I believe. Hanya kalau aku tahu, aku percaya. Iman itu, believe, go to know. Percaya, baru pergi ke tahu. Perjalanan yang berbeda bukan? Starting point-nya bumi langit. Maka Thomas selalu menggugat dan bertanya. Saudara-saudara, sampai satu waktu Yesus menyatakan diri sesudah kebangkitannya. Pengakuan Thomas menjadi terasa agak tidak lazim adanya. Sekaligus menjadi momentum besar membalikkan perjalanan kehidupan Thomas, si skeptis itu. Thomas yang tidak hadir ketika Kristus datang dan menyatakan murid-muridnya dirinya. Thomas yang tidak ada di situ. Maka ketika mendengar cerita para rasul yang notabene rekan seperguruannya. Murid-murid yang tidak sehari dua hari bersama dengan dia. Murid-murid yang 3,5 tahun berjalan bersama-sama. Tak bisa dipercayanya. Si skeptis ini betul-betul membuktikan dirinya. Tulen skeptis. Tulen peragu. Tulen bagaikan seorang ilmuwan. Sebelum aku mengerti sepenuhnya, sebelum aku membuktikannya, aku tidak akan percaya. Why? Maka sebetulnya percaya adalah aku. Tuhan apa bukan? Tergantung aku. Bagaimanapun benih itu hidup pada seorang Thomas, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah Thomas tidak percaya kepada rasul lainnya. Thomas tidak percaya. Itu sangat menyedihkan. Mengapa? Karena Thomas tak perlu mentah-mentah untuk mendengar rekan-rekan rasul lainnya. Toh Thomas mempunyai jejak rekam track record dari Yesus Kristus selama diikutinya. Orang hidup, orang mati menjadi kisah sehari-harinya. Orang hidup yang sakit, sakit apakah yang tidak disembuhkan Yesus gurunya? Si lumpuh berjalan, si buta melihat, si tuli mendengar, apalagi yang kurang? Bicara soal makanan kah? 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. kenyang hanya karena 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu masih kurang memberikan satu bukti kekuasaan yang tak terbilang? Minuman, sebuah pesta yang menghadapi celaka aib karena kehabisan anggur sebelum pesta usai, diselamatkannya. Air berubah jadi anggur. Thomas tahu kisah itu. Sama taunya, ketika sebuah fakta yang sulit dijelaskan, badai yang begitu kencang cukup dihardiknya, berhenti dan ombak pun berhenti. Apalagi yang kurang? Bukti apa lagi? Mujizat apa lagi? Tapi Thomas tetap tak mampu percaya. Thomas menarik bagi saya, karena sebetulnya dia adalah gambaran kita. Manusia-manusia sengsara yang hanya mau menggugat bukti dan mujizat dari Yesus. Bikin ini, bikin itu supaya aku percaya. Celakalah engkau, karena percayamu tak akan pernah berdasar dan kuat. Bahayalah engkau, karena satu kali ketika mujizat tidak terjadi, imanmu akan hilang. Karena kau tidak pernah mengerti mujizat sejati. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Bukan karena mujizat. Percaya kepada Dia sekalipun teraniaya. Percaya kepada Dia sekalipun tak makan, tak minum, dan maut sedang menjelang. Thomas sudah melihat rentetan bukti. Fakta demi fakta demi fakta demi fakta. Bukan kisah dan cerita. Karena dia adalah salah satu saksi mata yang melihat langsung apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi aku tidak percaya sebelum aku melihatnya. Maka kisah dari para murid yang lain sebagai saksi lebih dari satu. Satu orang sudah mati namanya Yudas, sisa mereka 11, artinya ada 10 saksi. 2 saksi cukup meneguhkan. Kalau memang tidak bisa dari segi mujizat yang diingatnya, kalau memang tidak bisa dia mau mengerti fakta yang ada, mengabaikan 10 saksi secara legalitas hukum itu pun mengerikan. Data yang dimiliki diabaikan, pengalaman sendiri ditiadakan, fakta-fakta saksi dilupakan, itulah Thomas. Nonsen berita itu. Tidak masuk akal aku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana dia menuntut sebuah pengertian? Bagaimana dia menuntut bahwa dia akan mau percaya kalau dia melihat Yesus sendiri, bukan dari yang didengarnya dari saudara-saudaranya para rasul itu. Dia tidak mau berpegang kepada pengalaman-pengalaman masa lalu, karena bisa saja itu 1001 kebetulan. Oke, Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Itu Lazarus, tetapi sekarang dia mati. Siapa yang bisa bangkitkan dia? Saudara-saudara, ini menjadi amat sangat menarik. Thomas tidak mau tahu. Thomas ragu. Thomas menggugat. Thomas bertanya. Tetapi sisi lain, saya harus mengatakan saya kagum pada seorang Thomas. Menggugat dalam kerinduan untuk mengerti seutuhnya. Sebetulnya jauh lebih mengecewakan orang Kristen. Yang diajarkan mengerti ke amin, percaya ke amin, engkau terima Yesus amin, semua amin. Malah petaka datang, amin juga, lari semuanya. Tidak berdasar. Orang-orang Kristen yang haleluya, haleluya, tetapi tidak kuat berkokoh. Bagaikan pohon lemah, ditiup angin kemanapun akan rubuh. Thomas memang menjengkelkan dari sisi yang kau lihat. Tapi Thomas juga mengagumkan. Karena perubahan radikal kemudian terjadi. Yesus datang dan menampakkan diri. Penampakan Yesus sudah mulai membuat dia tersentak. Sehingga gugatan Kristus. Sehingga penawaran Kristus membuat dia menjadi takut. Sebelumnya dia bilang, sebelum aku memasukkan jariku ini ke tangan yang berlubang paku, sebelum aku melihat lambungnya yang ditembus oleh tombak, aku tidak akan percaya. Yesus datang, dia tersentak. Yang luar biasa, Yesus berkata, Thomas, marilah, masukkan jarimu ke tanganku yang berlubang paku, tanganmu ke lambungku. Saudara tidak perlu membayangkan bahwa Yesus bangkit. Semua cacat itu ada. Karena kalau ada tangan lubang paku, perutnya ditembus tombak, berarti kepalanya babak belur, mukanya babak belur, bukan? Meneliti bagian itu, di berbagai kitab Injil, saya tidak menemukan bahwa kemudian tangan itu memang lubang. Sehingga itu hanya to remind you apa yang sedang terjadi. Karena saya lagi berpikir, kalau tangan itu berlubang paku, kalau perut itu ditembus tembok, artinya tubuh kemuliaan sudah kurang mulia. Karena cacat lama ada. Alkitab tidak cerita itu. Tetapi diingatkan itu. Thomas tersentak. Tak berani dia datang untuk memasukkan jarinya itu. Dia kaget, si skeptis itu. Diberi bukti. Ia tercengang. Karena Yesus berdiri di depannya pun sudah melululantakkan seluruh argumentasi pemahamannya. Dilihatnya Yesus itu. Dan dia tahu itulah dia. Saudara tahu apa yang dilakukan Thomas? Itu yang mengagumkan. Tak ditaruhnya jarinya ke tangan yang berlubang paku itu. Tak diperiksanya lambung yang tertembus tombak itu. Tapi dinyatakannya lah satu pengakuan yang sangat luar biasa. La ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Maka apa yang diungkapkan Thomas menjadi pengakuan iman yang amat sangat luar biasa. Engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku. Padahal tadi tidak percaya. Dia tidak lagi mengucap, ya guru, ya rabbi, pionder. Dia tidak berkata, kulihat kau sekarang. Sekarang aku percaya. No. Dengan segera dia membanting dirinya, membuat di tempat yang paling bawah dan memandang Yesus dengan yang paling hormat. Saudara, sebelum Yesus naik ke atas sorga, inilah pengakuan yang paling luar biasa. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tak penting Thomas Rasul, tak penting Petrus adalah pemimpin para Rasul, tak penting murid-murid itu, penting Kristus itu. Saudara-saudara, pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, menjadi pengakuan yang unggul berbanding dengan apa yang pernah diucapkan oleh Petrus. Di dalam Matius pasal 16, pada waktu itu Yesus bertanya, hei murid-muridku, mari berkumpul. Ini sebelum kematian. Kata orang, siapakah aku? Ini pertanyaan besar dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang Yesus pernah ajukan. Kata orang, siapakah aku? Orang berkata, engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ada yang bilang, engkau Elia yang sudah datang. Lalu ada juga yang berkata, engkau Yeremia. Tetapi ada juga kelompok bilang, engkau salah satu dari nabi. Mungkin mereka maksud adalah Musa. Baik. Itu kata orang. Tapi katamu. Murid-murid tersentak, mereka terdiam. Ternyata mereka hanya mampu merekam apa kata orang. Tapi mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Bacalah Alkitab. Ironi demi ironi akan kau temukan. Andai kata kita jujur membaca Alkitab, kita melihat begitu amat sangat bodohnya para murid. Bahkan rasul yang dekat dengan dia tidak pernah mengerti secara utuh. sampai hari kematiannya. Mereka lari dan tidak melayani dia. Saya selalu berpikir, seberapa sebetulnya kita mengenal Tuhan Yesus? Seberapa sebetulnya kita sungguh melayani dia? Saya selalu berpikir kita perlu berpikir dengan serius. Yang kita pikir kita tahu dia, mungkin terlalu jauh. Yang kita pikir kita mengerti dia, mungkin saja terlalu salah. Yang kita pikir kita melayani dia, mungkin dia lebih banyak berduka melihat apa yang kita kerjakan. Pertanyaan yang sangat serius. Betulkah kita menyenangkan hatinya? Paling tidak itulah doa dan keyakinan kita. Betulkah kita memuliakan dia? Paling tidak itulah kesaksian kita. Kira-kira kalau dia berkata tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendakku. Apa ukurannya? Bukankah itu serius? Ketika dia berkata banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa yang mau dikatakannya? Bukankah itu serius? Apakah menjadi terlalu hebat jika aku berkhotbah terlalu panjang, terlalu banyak, di berbagai tempat, pada banyak orang, memberikan pencerahan dan pengajaran, mampu berdebat dan menjawab semua pertanyaan? Apakah itu akan membawaku ke surga? Omong kosong. Apakah aku bisa ketika aku berikan seluruh badanku, bahkan nyawaku, seluruh hartaku? Paulus bilang, tanpa kasih tidak ada guna. Lalu aku mulai berpikir, kira-kira seluruh hidupku selama ini yang kujalani, kulakukan, apakah dengan kasih? Karena aku tidak bisa menerima kalau orang mengkritik aku. Aku tidak bisa menerima kalau orang tidak menghargai karya. Lalu aku mulai berpikir lagi, jika itu yang kulakukan, kasihkah itu? Waktu aku bertanya kepada diriku, dan aku tersentak. Maka aku lihat Thomas di pengakuannya. Thomas yang menjengkelkan itu. Thomas yang selalu bertanya itu. Tak tentu aku sebaik dia. Karena Thomas itu mengalami perubahan yang radikal. Ya Tuhanku, ya Allahku. Para murid tak mampu menjawab, lalu Petrus berkata, ya, aku tahu engkau Mesias, Anak Allah. Lalu Yesus mengkoreksi satu memberi catatan menarik. Petrus, engkau berkata aku Mesias Anak Allah. Dengarkanlah, bukan kau yang mengatakan itu padaku, tapi Roh Bapaku yang mengatakan kepadamu. Hebatnya, pengakuan besar dari Petrus sebelum kematian Yesus. Hebatnya, pengetahuan teologi yang luar biasa yang dibukakan oleh Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus. Hanya beberapa detik kemudian, Yesus bercerita dia akan mati, ditangkap. Petrus bilang, tarik Yesus, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Dan Petrus menghardik dia, setan, pergi engkau. Ternyata logika pikir Petrus bukan logika pikir sorga. Dia dihardik, dia tidak mau Yesus menderita. Aneh ya, persis orang Kristen sekarang, mau ikut Yesus tapi tidak mau menderita. Demi Tuhan yang hidup, kalau itu pengertianmu, setan kau. Sudah cukup Petrus disetankan. Apa kau juga harus disetankan Yesus? Pikirkan baik-baik. Dan Petrus ini pada waktu diberitahu lagi kali yang ketiga bahwa anak manusia akan mati. Semua iman kalian malam ini akan goncang. Itu di The Last Supper, di perjamuan akhir. Petrus bilang, guru, semua iman mereka boleh goncang. Tetapi aku tidak akan. Heroik sekali. Hebat sekali rasul ini. Mungkin keberaniannya, kehebatannya, kalimatnya, retorikanya bisa kalian sayangi. Dan mungkin itu yang kita lakukan. Tapi ketika Yesus ditangkap, belum disalib, masih di persidangan, lengkap penyangkalan Petrus. Aku tidak kenal dia. Kemarin kau bilang apa? Mesias, Anak Allah. Sekarang apa? Aku tidak kenal dia. Sebelumnya yang paling dekat. Aku memang bilang, orang lari aku tidak. Pikirkan baik-baik. Petrus mengakhiri pengakuan iman yang tinggi dengan sikap yang sangat rendah. Thomas selalu meragukan sampai kematian Kristus. Dia tidak pernah memberikan statement yang bagus, pemahaman yang bagus tentang Kristus. Tapi begitu Yesus bangkit, ya Tuhanku dan Allahku, luar biasa ya. Dia sujud. Pengakuan yang sangat kuat, pengakuan yang sangat hebat. Sehingga ketika dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu kita menyorot ke belakang ketika Yesus datang ke dalam dunia kenosis. Ditinggalkannya surga mulia, dikosongkannya dirinya, diambilnya rupa seorang manusia. Kenosis. Diabaikannya kealahannya, dilepaskannya atribut keilahiannya. Kenosis, dia menjadi nothing. Sekarang dia seperti kembali ke tahta dalam pengakuan Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Memang itulah dia. Diawali dengan penyangkalan keilahiannya. Ditinggalkannya surga mulia. Dipakainya jubah kemanusiaannya. Dipilihnya kehinaan, salib. Bukan karena dia tidak bisa dapat istana. Kita justru menghindar salib demi istana. Kita menghindar apa yang kita sebut tidak suka demi apa yang kita suka. Bodoh amat. Itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kenosis, dia mengosongkan dirinya. Sekarang dia sedang dalam jalan kembali ke surga. Ke hakikat yang seutuhnya. Untuk mengambil atribut dan memakainya kembali di surga mulia. Thomas mengantar perjalanan itu dengan kalimat hebat. Ya Tuhanku dan Allahku. Mesias masih bisa diperdebatkan. Yang diurapi, yang dijanjikan, perlu tafsir, perlu ini. Kita bilang dia anak Allah. Ya dia anak Allah tapi bukan Allah anak. Masih bisa berdebat. Tapi ya Tuhanku. Dan Allahku, final. Luar biasa ya. Tetapi saudara-saudara, pengakuan hebat dari Thomas. Pengakuan yang luar biasa itu. Tak membuat Thomas ditatap Yesus dan diberikan pujian. Thomas, kau luar biasa, dua jempol untukmu. No. Pengakuan iman yang begitu mengagumkan, yang begitu kuatnya. Tak membuat Thomas mendapatkan sertifikat dari Yesus yang ditandatangani khusus. Lalu foto bersama. No! Kalian suka enggak foto bersama dengan orang terkenal? Halo? Enggak dikasih aja ngotot? Jangan bilang cuma suka. Saya tiap kali kalau kebaktian di luar sudah selesai kebaktian. Pak Pingman foto. Saya udah gak tahu foto saya dari mana semua. Mungkin juga tiap orang, saya pernah di Bank BCA lagi ngantri. Pak Pingman ya? Iya. Aduh lupa sebentar ya Pak. Apa? Kenapa? Foto dong Pak. Nah lo, gue lagi ngantri suruh foto. Ya. Sorry ya, saya lagi ngantri juga. Ya samping-sampingnya. Pak, security tolong dong. Dia cuma cerita jemaat sini, saya juga gak ngerti jemaat situ apa bukan. Ya, kemarin saya ada diskusi sama satu teman. Saya itu Pak kalau foto enggak ada satu orang bisa ajal, saya enggak mau Pak. Saya enggak mau berdua sama perempuan. Mati gua, pitu gua banyak banget. Ya, Pak foto, iya kita. Pak foto, iya kita foto. Itu Bingman Sirai. Untuk apa kamu foto sama dia? Saya ingat betul ketika saya lagi di Penado. Pak Pingman, tolong jangan pulang Pak, boleh Pak foto sebentar. Sini. Buset, satu keluarga foto semua. Aku di tengah-tengah, mungkin upahnya kali ya. Saya enggak tahu kalau foto saya ada di rumahnya. Mungkin ditelas opa di tengah-tengah. Ayo sini. Pergi di Cengkareng. baru masuk. Hebat, ini Pak Bingman ya? Bapak yang kok khotbah di TV ya? Buset, dia teriaknya kencang, orang lihat kiri kanan lagi. Dipikirnya saya rap, saingannya Raffi Ahmad kan? Padahal kita beda jalur. Dia sabu-sabu, aku dabu-dabu. Makanannya agak lain ya. Tapi itulah orang. Semua senang karena approve foto sama Pak Bigman. Thomas, no. Sudah bikin hebat? Sudah. Engkau meses anak Allah. Yesus menatapnya, Thomas. Kau percaya. Kau berikan pengakuan iman hebat itu karena apa? Kau melihat. Ternyata pengakuan yang paling kuat itu, yang paling hebat itu, angka nilainya dengan catatan. Angkanya sih bagus, dapat 7. Dengan catatan. Lalu siapa yang perfect ya? Si Petrus bilang yang komisius anak Allah. Lalu sebentar lagi, setan! Dipenuhi Roh Kudus, langsung pindah dipenuhi roh setan. Jadi enggak usah heran kau lagi kebaktian, kau haleluya. Sudah selesai kebaktian, kau kelahi. Sadarlah kau, tadi Roh Kudus sudah itu roh setan. Itu saja itu. Perpindahan yang begitu cepat, persekian detik. Jangan main-main. Betapa seriusnya kita perlu berjaga-jaga. Kita bisa nyanyi memuji Tuhan. Persekian detik, kita sudah bisa ribut satu dengan lain. Tapi masih tetap dalam konteks melayani. Thomas, kau percaya? Bagus. Tapi ingat, kau percaya karena melihat. Dan kau tahu saudaraku, kalau diteruskan kalimat itu seperti ungkap Yakobus, setan pun percaya. Allah itu ada. Dan gemetaran. Ternyata bukan murid yang lebih dulu tahu Yesus itu Tuhan. Setan di Gadara lebih dulu tahu. Dia datang di Gadara. Lalu setan yang kerasukan itu, orang yang kerasukan teriak-teriak, setannya bilang, hai anak Allah yang Maha Tinggi, apa kena mengena urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba, kenapa kami disiksa? Waktu saya pikir-pikir kalimat itu ya, ini setan kristologinya paling bagus ya. Saya ngajar sering kristologi, angkanya jelek-jelek semua. Saya kalau di kelas, kita memang ujian selalu gitu. Ujian selesai, udah pindahin. Ayo mari kita analisa. Jawab nomor satu apa B? Kenapa B gini-gini? Apa kalau gini gimana? Kalau gini? Ya enggak gini Pak. Jadi jawabnya siapa? Ya S sih Pak. Terus gimana kamu? Ya salah. Ya tulis salah. Salah. Ya. Kadang-kadang udah ujian gitu selesai ya. Kalau di kelas saya dapat 50-60 udah puji Tuhan itu ya. Dapat 100 enggak bakal. Lalu orang bilang, oh apa-apa sih bikin pertanyaannya jebak-jebak. Bukan aku jebak, kau yang agak kurang pintar. Ya, hanya orang kurang pintar yang bisa kejebak, bisa mengerti. Kalau orang pintar dia tidak akan kejebak. Statement ini kalau kau bolak-balik kalimatnya, tidak mungkin gini, mesti begini. Nah, lama-lama kamu kalau udah dengar, ngerti, nah ikut ujian, pasti naik angkanya. Tetapi maafkan saya. Penelitianku di Alkitab menunjukkan para rasul itu kalau ujian kristologi pun angkanya jelek. Yang paling bagus siapa? Setan. Jadi kalau setan saja bagus pengetahuan kristologinya, kenerakannya dia. Apalagi kau. Nah, kau pikirkanlah itu. Kan itu jangan malas kau belajar. Jangan malas ngerti. Begitu hebatnya si Thomas, engkau Mesias anak Allah. Bukan. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas, kau percaya karena melihat. Berbahagialah. Ternyata bukan dia loh. Berbahagialah siapa? Yang percaya sekalipun tidak melihat. Siapa yang percaya sekalipun tidak melihat? Oh, kau ingat kepala pasukan itu? Tuhan, hambaku sakit. Tidak perlu kau datang ke rumahku. Seperti aku juga punya bawahan. Suruh perintah lalu dijalankan. Begitu juga kau suruh saja, katakan saja. Pasti hambaku sembuh. Saya lagi pikir ini kepala pasukan gila juga ya. Tampaknya bukan Yahudi. Tapi sayang banget sama pembantunya. Rela-rela capek. Dan juga ini orang saya pikir ya. Tapi hatinya dengan segera terlihat. Yang baik, cinta kasih dan lembut. Lalu Yesus bilang, kembalilah. Lalu sampai rumah, udah sembuh jam berapa? Jam segini. Persis dia ingat dia ngomong sama Yesus jam segini. Dia mengenal Yesus dengan bijak. Tapi saya enggak ngerti juga baca Alkitab, terus lagi baca. Datang perempuan itu dipegangnya jubah itu. Lalu pendarahannya sembuh, sekian belas tahun tidak sembuh. Lalu Yesus bilang, siapa yang mengambil pemegang jubahku? Ada tenaga keluar dari dalamku. Lalu banyak orang bilang, tenaga Yesus punya tenaga dalam. Salah. Bukan dia enggak tahu. Dia mau menyatakan sikap iman orangnya itu. Sebetulnya ini hanya untuk orang-orang Yahudi, itu bahasanya. Lalu dia bilang, aku ini anjing, artinya bukan Yahudi. Biarlah roti itu jatuh remah-remahnya, itu yang kumakan. Dihinakannya dirinya sebagai anjing, makan remah pun cukup. Asal remah dari Kristus itu. Dan dia sembuh. Iman ini luar biasa. Dan kau tahu yang dipuji Yesus, maafkan ya, tidak satu pun pengurus, tidak satu pun majelis jemaat GRI yang dipujinya. Itu semua orang-orang luar gereja kita itu. Tidak jelas gereja mereka, gereja apa. Tapi yang jelas aku malu. Nama aku pun tidak dicatat di situ. Itu orang-orang biasa yang tidak menarik perhatian. Tidak pernah masuk TV, tidak pernah khotbah. Tapi dicatat Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu. Saya kalau baca, selalu berdialog dengan diriku. Dan kalau ku baca, ya, orang ini sudah bikin dicatat. Enggak pernah naik posisinya ya. Enggak kemudian, ah kau hebat kali. Kalau gitu kau jadi rasul. Eh Yudas, ku pecat kau, ganti yang ini. Enggak tuh. Tetap saja si Yudas terus sampai akhir menuju kematian. Dia bangkit, yes. Thomas melihat, yes. Pengakuan iman paling kuat, yes. Ya Tuhanku, ya Allahku. Catatan, Thomas. Tidak terlalu hebat kau. Kau percaya karena melihat. Berbagailah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kalau kau bilang aku percaya Tuhan, puji Tuhan. Waktu itu Tuhan tolong aku sakit sembuh. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan tolong aku. Perusahaanku bangkrut sekarang maju lagi. Aku percaya Tuhan hebat. Maka aku akan berkata meminjam kalimat Yesus. Ya Tuhan izinkan aku. Maka akan kukatakan kepadamu. Kau hanya percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Tolong jangan sombong kau. Lalu kau berdiri, kau saksikan imanmu yang payah itu. Ingat kalimatku baik-baik. Jangan sombong kau dan kau saksikan imanmu yang payah itu. Bodoh sekali gereja. Imanmu harusnya hidup. Mau babak belur, kau mau sakit, mau susah. Kau percaya pada Tuhanmu. Dianiaya, dipersulit. Kau tidak lari dari Tuhanmu. Amin. Itu mestinya iman sejati kita. Kebangkitan, gagap gempita kemenangan. Apalagi yang bisa mengalahkan itu. Kebangkitan, gagap gempita kemenangan. Jangan kalah terhadap apapun dalam hidup ini. Kalau saya bilang ya, saya selalu khotbah begini. Lalu nanti pulang tidur gedebak-gedebuk, mau balik jungkir balik saja tempat rasanya sakit sana sakit sini. Ya. Bagi saya makin hari makin bangun pagi itu sengsaranya setengah mati. Kebiasaan tidur malam sudah terbentuk. Baca ini kalau enggak lakukan itu rasanya ada something yang hilang, mau tidur pun tidak gampang. Tapi demi Tuhan yang hidup, haruskah aku berkeluh kesah? Omong kosong itu. Dia sudah bangkit. Dia memberi kemenangan. Dan aku harus hidup sebagai pemenang itu. Ingat selalu kalimat kita, tidak penting berapa lagi umur kita yang tersisa. Penting bekerja hari ini mengejar dan mengisi hidup-hidup kita yang ada. Jangan cengeng. Jangan meringis. Itu sebab saya suka mengatakan, ibadah subuh menuntut pengorbanan ekstra, bukan? Siapa yang bangun pagi-pagi situ jam 5 sudah di gereja, susah itu. Yang itu saja, urusan fisik aja nih, yang gak ada hebatnya bangun pagi pun kau jam 5, jam 2 kau sudah di sini, gak ke surga jalanmu, belum tentu. Apalagi jam 2 di sini kau ribut melulu lagi, ya lengkap lah. Apa yang membawa kau ke surga, hidupmu pada Tuhan. Tapi bangun itu saja pun sudah susah. 1001 alasan kita gak bisa, Pak, gak begini, Pak. Dan kau tahu, bagaimana kau bisa membela katakan, saya ikut-ikut Yesus, saya siap pikul salib, saya siap melayani Yesus. Omong kosong itu. Kebaktian pagi saja lari kau. Itu saja sulit kau. Mau kau ikut Yesus? Nonsen. Bawa Alkitab paling malas kau. Mau ikut Yesus? Gak ngerti saya. Ya. Entah sudah berapa iPad yang saya, orang kasih iPad, anak saya pakai. Ada beli lagi Pak, beli iPad, anak saya beliin. Saya sendiri tidak pernah pakai iPad jadinya. Walaupun lama-lama penting juga ya. Semua anak-anak sekarang sudah tak mau bawa kebaktian. Semua bawa BB-an. BB, antara baca Alkitab sama baca chatting, sudah tidak jelas. Yang paling ngerti cuma kau dan setan. Tergoda semuanya. Maka kalau saya paling enggak setuju, orang bilang, Pak kan ada teknologi, maafkan aku. Kalau kau pegang BB-mu dan on, ini Alkitab, deret getar, pasti kau lihat kan chattingnya apa SMS. Waktu kau lihat, kau konsentrasi penuh saja, belum bisa nangkep khotbah itu runut dan padat. Apalagi dar lah di sini. Maaf ya, semoga jemaat saya tolong kalian belajar. Jangan lagi kebaktian handphone bunyi, kau pergi keluar lalu kau dengar. Lagi khotbah. Bagi saya orang seperti ini mengerikan. Sulit mencarinya di surga. Kau anggap apa kau ini? Dulu miskinnya kau, belum ada handphone kita. Hidup juga kau, sampai sekarang pun kau hidup. Masa gara-gara itu kau tinggalkan kebaktian? Matikan! Konsentrasimu ini berharga untuk mendengar firman. Kalau memang kau mau. Tapi kalau kau anggap firman itu sambil lalu, boleh ada boleh enggak, ya silakan. Belajar. Melakoni. Kalau memang ada yang pepet, kerjakan sebelumnya. Tolong jangan ganggu saya dulu, saya kebaktian jam segini. Nanti habis jam segini baru call saya. Clear. Konsentrasi penuh saja kita enggak bisa nangkap 100%. Ingat ya, apalagi tidak. Benih itu gede-gede jatuh. Burung datang, cetuk. Tuhan kasih firman segenggam. Yang kita makan tinggal setengah. Burung makan setengah. Mari kita sungguh-sungguh menjalani hidup kita. Betulkah kebangkitan itu telah berkuasa dalam dirimu? Jika ya, tanya dirimu sendiri. Apakah firman itu menyukakanmu? Jika ya, lihat hidupmu. Apakah memang penuh dengan kesukaan itu? Jika ya, kau akan tersenyum ketika kesulitan datang dan berkata, Tuhan, apapun akan terjadi di depan sana, kuatkan aku. Maka engkau tidak akan lagi menjadi orang-orang cengeng. Yang hanya berdoa, Tuhan, sudah sekian lama sakit, sudah doa, kenapa enggak sembuh? Di mana kau? Jangan kau tanya Tuhan di mana. Tanya dirimu di mana. Sampai kau bertanya dia di mana. Artinya kalau kau enggak lihat Tuhan, bukan Tuhan yang pergi. Kau sudah terlalu jauh lari. Tapi kau pikir kau masih sama Tuhan. Ingat kalimatku baik-baik. Oleh karena itu, ayo. Pengakuan kita, ya Tuhanku, ya Allahku. Seharusnya hidup dalam batin kita. Tapi kalau dia Tuhan kita, dia Allah kita. Apalagi yang kau takutkan? Maut, jangan lupa. Dia mati dan sudah bangkit. Pak, saya sih mati gak takut, Pak. Toh habis mati gak rasa apa-apa. Saya takut justru hidup ini, Pak. Apa yang kau takutkan di hidup ini? Saya takut kalau ada persoalan, Pak. Waktu ada napasmu menghadapi persoalan, kau pikir itu pemberian siapa? Saya akan close dengan satu sharing anak Tuhan yang marah kepada saya. Marah tapi kemudian reda karena sudah ngerti. Dia telepon saya, Pak Bingman, saya kecewa berat, saya marah sekali. Kenapa? Saya sudah mau bunuh diri. Why? Karena dia rasa hidupnya dikhianati oleh suami yang sudah sekian puluh tahun bersama. Saya cuma bilang, sakit memang dikhianati. Tapi apakah cukup alasan untuk bunuh diri? Papa tak ngerti. Ya, saya ngerti. Suami kamu selingkuh. Ya. Apakah perempuan itu teman suamimu sehingga kau marah sekali? Papa tak ngerti. Ya kalau tak ngerti ya kasih tahu. Saya makin susah kan. Orang selingkuh ya selingkuh. Tapi ternyata betul-betul saya tak ngerti. karena suaminya selingkuh dengan pria lain. Kalau dia selingkuh dengan perempuan, saya sakit, tapi enggak seperti ini, Pak. Dia dengan laki-laki. Dan saya tidak pernah menduga itu. Saya bilang, pertama, bahwa dia selingkuh dengan laki-laki, kamu marah. Kalau dengan perempuan, kamu bisa ngerti. Itu lebih karena membenarkan, dengan laki-laki lebih menyakitkan. Toh dengan perempuan pun, saya pikir kamu akan sama bicaranya. Persoalannya, bukan soal lagi selingkuh dengan siapa dan dia selingkuh apa enggak. Apa yang membuat kamu jadi tidak kuat menerima kenyataan? Saya tidak kuat, percuma saya pelayanan, percuma saya ke gereja, Tuhan tidak jaga keluarga saya. Buat apa? Waduh, serius banget. Saya mau bunuh diri saja. Saya sudah tidak kuat, dia marah-marah-marah terus saya dengerin. Apa yang saya harus lakukan, Pak? Saya sudah gak kuat, saya sudah gak kuat, saya mendingan mati. Saya bilang, menurut saya kamu masih kuat, bahkan sangat kuat. Dia marah, Bapak tak mau dengar saya, Bapak tersinggung, Bapak jangan main-main, saya serius. Ya saya serius, kamu sangat kuat. Apa maksud Bapak? Itu begitu kuat, saya ngomong kuat, kamu udah marah, teriaknya lebih kuat lagi. Betapa kuatnya kau? Saya tidak kuat. Nah itu kan kuat banget. Mengerti maksud saya? Maafkan aku kalau ibu tidak kuat. You tidak sempat telepon saya karena kau sudah bunuh diri. Kalau kau masih bisa marah-marah dan bilang mau bunuh diri, pertanda Tuhan masih menjagamu. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia mulai syarat. Kalau Tuhan jaga kenapa begini? Aku mau tanya kau. Kasih tahu satu saja. Siapa di kolong langit ini yang gak punya persoalan? Kau suamimu selingkuh, yang lain persoalan lain. Anak sulungnya meninggal umur masih 17, masih manis-manis. Yang satu lagi ini, yang satu lagi ini. Sekarang ku tanya kau. Pernah dengar kisah Ayub? Pernah, Pak. Apa yang terjadi sama si Ayub? Hilang hartanya. Apalagi? Anaknya. Apalagi? Istrinya. Apalagi? Saya bantu. Kawannya. Kesehatannya. Apakah kau menderita itu? Enggak, Pak. Sekarang kutanya apa kata si Ayub? Dia marah sama Tuhan? Enggak, Pak. Lalu kenapa kau marah? Si Ayub aja enggak marah. Apa kau lebih kaya dari si Ayub? Enggak, Pak. Apa kau lebih top dari dia? Enggak, Pak. Apa kau lebih baik, lebih benar dari dia? Tidak, Pak. Kalau dia yang baik, benar, luar biasa, lebih hebat dari kau mengalami itu, dia enggak ribut. Apa sulitnya bagimu untuk berkata, Tuhan, kalau ini gilirku, menikmati sedikit penderitaan Ayub, terima kasih. Aku belum ngomong soal Yesus. Kalau dia, sudah makin jauh kita. Tapi, Pak, waktu Yesus makin turun, makin turun, makin turun. Kalau gitu saya mau di Kalimantan aja, Pak. Kalau itu doaku didengar Tuhan. Puji Tuhan, kapan kau mau datang? Tenangkan batinmu di sana, tinggal kau di sana. Silakan. Nanti sesudah kamu tenang baru kembali. Ya, terus saya kasih ke satu tempat pergi konseling supaya suaminya juga konseling. Suami mau berubah. Ya dia sih udah janji enggak, Pak, tapi saya enggak percaya. Saya pikir problem sekarang ada pada kamu juga. Suamimu bertekad kamu enggak mau percaya. Kalau memang ada kebangkitan. Siapa bilang itu tidak menyakitkan? Sakit? Yes! Saya ngerti itu sakit. Luka? Yes! Saya ngerti itu luka parah, luka batin yang mengerikan. Tapi demi Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Maka dia memberimu, memberiku kekuatan melewati kehidupan. Amin. Maut sudah dikalahkannya. Hidup bukan apa-apa. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, sehingga kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu, kita berdoa secara pribadi, ya Tuhan yang bangkit. Tuhanku Allah, biar itu berkumandang dalam batin, belajar percaya sekalipun tak melihat. Berdoa. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Kebangkitanmu karya besar yang tak terbilang, ya Yesus. Kami kini bukan hanya menjadi orang-orang yang berdiri dan mengaku Engkau Tuhan, tapi mewarisi kekayaan iman yang tak terbilang. Engkau mati dan bangkit. Dari antara orang mati, kau nyatakan kasih dan kuasa yang luar biasa. Tuhan, tolonglah. supaya hidup kami diwarnai kuasa itu dan hari-hari kami menjadi hari-hari yang menyenangkan hatimu. Menjadi orang yang betul-betul lebih dari pemenang. Sehingga tak ada apapun yang bisa mengalahkan kami. Bahkan dikala kedukaan yang datang beruntun, persoalan yang berganti-ganti. Mulut kami tetap dapat memuji Engkau Yesus Kristus Tuhan. Yang mati bangkit naik ke sorga dan akan datang kembali. Yang menyertai kami bahkan hingga kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit itu, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.